bekerja buat Tuhan tanpa kasih. Tanpa kasih semua itu tiada arti buat Tuhan. Oh Tuhan, berilah sekarang roh belas kasihan-Mu seperti yang telah terima waktu Kau selamatkanku. Takkan ku lupa waktu Kau tolongku. Aku mau melayani dengan kasih. Dengan kasih aku mau memberi dengan kasih. Mau kerja buat Tuhan dengan kasih. Dengan kasih. Dengan kasih. Dengan kasih Ilahi. Ilahi.